nga sai be unang sungguli be akana hanci nabina emi nga hubaloko dao sero haki akana lumu nabina emi. At niyo di baga sadari yo unang besay chonok chonok iya dalani dalami kudalani dalaki tumagon ma unang madonga. Hati, hati tidak dua tahun memerlukanku, dua tahun melelengna au digabus di hati selingkuh doh si doni doaki. Dao siya ko lapasi di kaka asa bo ya bahagia madala di maluki Madalani maluki.